Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib masjid al-asri pakung raja dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mengkaji wasail mufidah lil hayati sa'idah. Kita sampai pada poin yang ke-22. Di antara kiat hidup bahagia adalah tidak meminta dan mengharap terima kasih pada manusia. Ucapan terima kasih manusia dalam amal kebajikan yang kita lakukan kepada sesama manusia. Kita sampai pada catatan kakinya. Yang pertama disampaikan oleh mu'alliq Dr. Yusuf Al-Huzaim. Tidaklah aku katakan, lakukan kebaikan, kemudian buanglah ke laut. Akan tapi lakukanlah kebaikan dan berharaplah pahala, dan janganlah anda menunggu-nunggu ucapan terima kasih manusia. Karena Allah sang pencipta, sang pemberi nikmat, mencela mayoritas manusia dalam firman-Nya, wa qalilu min ibadiyas syakur. Dan sangatlah sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maka jika demikian sikap manusia, umumnya manusia bersama Allah, fa innahum ma'aka, maka mereka bersamamu, min babil aula alfa marrah, maka mereka terhadapmu, wahai manusia yang senang berbuat baik, tentu lebih-lebih lagi, bahkan 1000 kali lipat, wa akthar, bahkan lebih dari 1000 kali lipat. Jika mayoritas manusia itu tidak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kaget. Jangan kaget kalau dia juga tidak tahu terima kasih kepada bantuan sesama manusia. Karena kepada Allah yang demikian baik saja mereka tidak tahu terima kasih, maka lebih-lebih dengan sesama manusia. Kemudian idza kunta minasyakirin, jika engkau termasuk orang-orang yang bersyukur dan tahu terima kasih, dan anda kokohkan diri anda dalam hal tersebut, fahani'un laka, maka selamat bagi anda, maka sungguh anda telah memiliki dunia dan akhirat, bahkan anda mendapatkan satu hal yang tidak didapatkan oleh banyak manusia, karena sangatlah sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur, dan anda termasuk dari yang sedikit itu. Alladzi simmatuhu, itulah orang-orang yang cirinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Haitsulan takuna syakiran, di mana cirinya adalah mengingat Allah dalam setiap keadaan, di mana tidaklah dan tidaklah disebut orang yang bersyukur, tuna dzikrin daimin, manakala dia tidak selalu ingat dengan orang yang pihak yang berbuat baik kepadanya. Disampaikan oleh Ustaz Abdul Wahab An-Najjar dalam bukunya Qasasul Anbiya, beliau mengatakan bahasanya syukur, membalas kebaikan dengan kebaikan adalah akhlak Tuhan. Oleh karena itu di antara nama Allah adalah Syakurun Halim. Dia adalah Syakur, zat yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan syukur adalah pengakuan nikmat yang didapatkan dari pemberi nikmat dan gembira dengannya, dan menegakkan dan melaksanakan maksud dari pemberi nikmat, dan melakukan apa yang disukai oleh pemberi nikmat. Dan akhlak semacam ini, tahu terima kasih ini adalah akhlak yang sulit di tengah-tengah, sulit untuk dijumpai di tengah-tengah manusia. Bacalah firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan iblis. Qal, iblis mengatakan kepada Allah, fabima arwaitani, karena engkau telah memvonis aku sesat, sungguh akan aku duduk untuk menyesatkan mereka, aku akan duduk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. dan akan aku datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan dan dari kiri. Wala tajitu aktsarahum syakirin, dan tidak akan engkau jumpai mayoritas mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Demikian, meskipun ini adalah perkataan iblis, akan tapi Allah telah membenarkan perkataan iblis dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyasyakur, dan sungguh sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur kepada-Nya, fadhkuruni adzkurkum bashkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan perbuatannya. Ingat, maka diingat. Washkuruli wala takfurun, bersyukur dan berterima kasihlah kepadaku, dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum ba'amangtum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan ada satu faedah yang sangat menarik yang ada di sini di kalimat selanjutnya. Beliau katakan, dan Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dengan kehendak-Nya. Istisna di sini maknanya insyaallah. Sebagaimana istilah istisna dalam iman, yaitu masalah ana mukmin insyaallah, istisna dalam sumpah, demi Allah saya tidak akan makan daging ayam sebulan ke depan insyaallah, itu disebut istisna. Waqad istatsnallahu taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan lima hal dengan kehendak-Nya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengkaitkan dengan kehendak-Nya untuk syukur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkaitkannya dengan insyaallah untuk ighna, memberikan kecukupan. Kemudian fil ijabah, berkenaan dengan masalah menjawab doa. Wa fi rizqi, dalam masalah rizki duniawi. Wa fil maghfirah, dan dalam memberikan ampunan. Wa fi taubah, dan dalam masalah menerima taubat. Contohnya dalam masalah irna, fasawfa yurnikumullahu min fadlihi insya'a. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan kalian, min fadlihi, dari sebagian karunia-Nya, insya'a, jika Allah mau. Nah, ini istisna-Nya, insya'a, jika Allah mau. Artinya tidak pasti. Innallaha alimun hakim, sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Namun untuk syukur itu tidak ada istisna-Nya. Faqala fihi, Allah berfirman tentang masalah syukur, la in syakartum la azidannakum, tidak ada la azidannakum insya'a atau in asya'u. Untuk syukur, jika kalian bersyukur, sungguh aku akan memberikan tambahan nikmat untuk kalian. Allah tidak mengatakan aku akan berikan tambahan nikmat jika aku mau. Aku akan memberikan tambahan nikmat, namun tegas, la azidannakum, sungguh aku akan memberikan tambahan nikmat. Ini faedah yang menarik. Namun sayang beliau tidak menyebutkan sisi pendalilan untuk ijabah, rizq, maghfirah dan taubah. Cuma membawakan satu contoh saja, yaitu al-ighna, masalah mencukupi, memenuhi kebutuhan, Allah pakai insya'a, jika Allah berganda. Nah, untuk syukur, Allah akan tambahi tanpa pakai insya'a. Kemudian di antara kiat hidup bahagia adalah la tulhika at-tawafihu. Hal-hal yang remeh, janganlah melalaikan dan menyibukkanmu. Fokuslah dengan hal-hal yang urgen, yang menjadi target. Setelah itu, maka jangan jangan di jangan dilalaikan dengan hal-hal yang remeh-remeh yang menggoda untuk diperhatikan. Dan ini diantara mungkin contoh nyatanya adalah kiat sukses masuk perpustakaan untuk satu keperluan. Maka tentu orang punya kebutuhan untuk cari buku tertentu dengan dan mencari bab tertentu. Maka di situ nanti akan jumpai banyak buku dan banyak buku yang menggoda. Banyak buku yang menggoda. Maka seorang itu akan sukses di perpustakaan sehingga waktunya betul-betul efektif dan efisien manakala dia fokus dengan yang maksudnya. Jadi maksudnya buku-buku penggoda itu disingkirkan. Ini menarik namun bukan tujuan saya saat ini. Nanti lain waktu kalau longgar saya akan membacanya. Sudah tahu tempatnya di sini. Namun bukan ini yang dicari dan bukan ini yang jadi tujuan. Maka hal-hal yang remeh tersebut singkirkan. Maka Anda akan bahagia karena Anda akan jadi orang yang efektif dan efisien dalam hidup. Dan kesedihan, kegalauan itu adalah derita orang-orang yang tidak hidupnya tidak efektif dan efisien. Ija'al al-umur an-nafi'ah, kata Sa'di rahimallahu taala, maka letakkanlah hal-hal yang manfaat di hadapan dua matamu. Wa'mal ala tahqiqiha, dan berupayalah untuk merealisasikannya. Wala taltafid, dan janganlah Anda menoleh kepada hal-hal yang berbahaya. Di catatan kaki, maksudnya hal-hal yang tidak manfaat, yang sulit, yang sempit, dan keadaan yang jelek. Litalhu bidzalika an asbabil jaliyah, yang hal-hal yang tidak manfaat tersebut akan menyebabkan Anda lalai. Litalhu bidzalika, maka akan Anda akan lupa dengan hal tersebut, fokus kepada hal yang manfaat. Anda akan lupa dari sebab-sebab yang mendatangkan kegalauan, alham wal huzn. Wasta'in birohah, dan manfaatkanlah kenyamanan, diantaranya adalah waktu libur, dan kumpulkanlah hati untuk melakukan hal-hal yang penting. Rohah tentu kebalikan dari ta'ab, kebalikan dari capek. Maka manfaatkanlah hiburan, refreshing itu sebagai kemudian batu pijakan untuk fokus melakukan apa yang menjadi maksud dan tujuan. Dan jangan larut dalam refreshingnya, jangan keterusan, nanti refreshing terus akhirnya enggak jadi-jadi, muter-muter terus enggak jadi-jadi. Refreshingnya cuma untuk batu loncatan, istain, minta tolong, manfaatkan batu loncatan. Batu loncatan untuk fokus. Setelah refreshing, kemudian ijma'un nafsi, fokuskan, kumpulkan hati, fokuskan diri untuk melakukan hal-hal yang urgen yang hendak dikerjakan. Dan di antara sebab kegalauan dan sebab kegagalan, kebanyakan refreshing, kebanyakan jalan-jalan, kebanyakan naik gunung dan nge-game, refreshing katanya, refreshing, nge-game terus gak selesai-selesai, refreshing terus. Maka itu menjadi sebab kegalauan, sebab kegagalan, sebab derita. Maka itu karena berlebihan. Namun tidak diingkari bahasanya refreshing itu penting, namun cukup untuk sebagai batu loncatan, jangan terus menerus di situ. Kemudian di penjelasannya di catatan kaki nomor 3, aku jumpai dari apa yang aku saksikan bahasanya manusia umumnya dan umumnya berupaya untuk mendapatkan ma'alil umuri, hal-hal yang istimewa, hal-hal yang top, dan meninggalkan hal-hal yang rendah. Wayati, dan mendatangi dasarnya, dan akan mendatangi dasar hal-hal yang dasar pijakan dari hal-hal yang top tersebut, man tawafaqo al-qaul wal fi'al, orang yang ada keserasian antara ucapan dan perbuatan dalam masyarakat yang mengelilinginya. Satu masyarakat yang akan membuat untuknya suratan tafihatan yazulu fiha zatuhu dakhila hadal itari al-akthar tafahatan. Itulah orang yang atau alladzi, itulah orang yang membuat untuk dirinya gambaran hal-hal yang remeh, yazulu fiha, dan hilang padanya dirinya di dalam frame yang lebih banyak keremehannya. Walidha, oleh karena itu, jika kita ingin anarfa, untuk naik di atapnya himmah, cita-cita yang mulia, ladai manuhibu, di sisi orang-orang yang kita sukai, maka yang perlu kita lakukan adalah mengubah lingkungan yang meliputinya, jadarian kita ubah dari sejak akarnya. Wa iyyaka, dan hati-hatilah, wa tarqi wa hulul al-mu'aqqatah, kegiatan menambal dan solusi yang hanya bersifat sementara. Berikut ini apa yang dikatakan oleh salah seorang penulis yang dia punya tulisan judulnya Minal Ghuba Ilal Abqariyah, dari dungu menjadi jenius cuma dalam satu langkah yang mudah. Ya, dia kemudian bercerita, indama kana Victor, siapa ini? Saya Rama. Ya, ada seorang namanya Victor. Saat dia berumur 15 tahun, gurunya mengatakan kepadanya bahasanya tidak mungkin abadan sama sekali bagi si Victor untuk menyelesaikan studinya. Oleh karena itu, yang lebih baik baginya adalah meninggalkan sekolah dan belajar keterampilan. Maka Victor pun mempraktekkan advice dan nasihat gurunya. Dan alal madar, selama 17 tahun lamanya, 17 tahun setelah itu, jadilah Victor ini orang yang mutajawilan, orang yang keliling-keliling, berpindah-pindah dalam artian melakukan bimajmuatin muntanawiatin minal a'mal, melakukan berbagai macam sejumlah yang sangat variatif dari aktivitas-aktivitas yang aneh. Laqad qila lahu, sehingga ada orang yang komentar tentang Victor ini, bahasanya dia adalah orang yang dungu. Wa laqad tasarrafa, dan dia melakukan tindakan karobiyin sebagai orang yang dungu selama 17 tahun. Nah, saat dia berumur 32 tahun, terjadilah tahawulun, perubahan yang mudhil, yang mencengangkan dalam kehidupannya. Kasyafa'atul taqyimat, satu perhitungan, satu sistem penghitungan mengungkapkan bahasanya sebenarnya Victor ini adalah orang yang jenius. Ya, dia ini punya IQ, dzaka, munhanai dzaka, dia punya IQ sampai 161. Khamin mada, tebaklah apa yang terjadi. Hadas sahihun, padahal ini adalah satu berita dan kabar yang benar, yang nyata. Laqad bada'a, mulailah dia pada umur 32 tahun ini melakukan aktivitas layaknya orang yang jenius. Wa mundu dzalikal hin, dan sejak waktu itu Victor ini menulis sejumlah buku dan mencatatkan sejumlah baro'atil ikhtiro'at, penemuan terus kemudian dicatatkan apa namanya? Hak paten untuk ikhtiraat penemuan-penemuannya. Dan dia mencatatkan sejumlah hak paten untuk ikhtiraat berbagai temuan yang dia miliki. Dan jadilah dia seorang rajulul a'mal, pekerja yang sukses. Warubama kana al-hadas al-akthar ahamiyatan, dan boleh jadi peristiwa yang paling banyak urgennya berkenaan dengan orang ini yang dulunya meninggalkan sekolah. Ya, hal yang paling penting tentang orang ini, dia terpilih sebagai ketua untuk Mujtama' Manisa Al-Alami International Min Society. Dia menjadi ketuanya. Padahal perkumpulan ini ladai syartun udwiyah, ada syarat keanggotaan. Syarat keanggotaannya satu, tidak ada yang lain, yaitu IQ semua anggotanya tidak boleh kurang dari 140. Maka kisah Victor ini menjadikan kita bertanya-tanya tentang abaqirah, tentang kejeniusan yang berputar-putar, tasakka'u artinya menginjak untuk pintu, memasuki pintu kemudian menginjakkan kaki, melangkah ke saat yang kita kemudian menginjakkan kaki seputarnya. Wayatasarrafuna kal arbiya, ternyata ada orang-orang yang jenius yang bertindak sebagaimana orang yang dungu. Li'anna Adam qala lahum, dikarenakan salah satu orang berkata kepada mereka, orang yang jenius ini, bahasanya dia bukan orang yang cerdas dengan kecerdasan yang cukup. Minal wadih, satu hal yang jelas bahasanya Victor tidaklah mendapatkan secara fujaatan tiba-tiba kadar yang sangat mengagumkan dari pengetahuan tambahan. Walwaqi' realita menunjukkan bahasa yang didapatkan secara tiba-tiba oleh Victor adalah qadrun ha'ilun, adalah kadar yang sangat besar berupa kepercayaan diri. Minathikoh al-idofiyah, kepercayaan diri yang bertambah pada dirinya. Nah, ketika dia pede dengan kemampuannya, nah barulah kemudian terlihat kejeniusannya. Wakanat natijah, dan adalah hasilnya, an asbaha alal faur, berubahlah Victor ini dalam waktu yang cepat, aksar fa'iliyatan, maka dia kemudian menjadi manusia yang lebih banyak kerjanya dan lebih banyak hasilnya. Hal ini pada saat dia melihat dirinya memiliki bentuk yang berbeda daripada sebelumnya. Maka mulailah dia melakukan tindakan yang juga bentuknya berbeda. Laqad bada'a, maka dia pun mulai fitawaqqu', memprediksikan berbagai macam hasil yang berbeda, dan dia pun berusaha untuk mewujudkan hasil-hasil tersebut. Ya, maka tadi makanya ada kisah orang barat, Victor namanya, yang dia sebenarnya orang yang cerdas, dan kecerdasannya itu tertutup selama rentang waktu yang lama gara-gara ada pembunuhan karakter yang dilakukan oleh gurunya. Kamu ini orang bodoh, tolol, sekolah itu satu hal yang tidak manfaat bagimu, udahlah, untuk supaya jadi orang yang manfaat, keluar aja daripada ini, belajar keterampilan, nanti bisa kerja. Demikian saran sang guru. Padahal ternyata setelah dia punya PD yang luar biasa tentang kemampuannya, maka nampaklah bagaimana keadaan asli dari si Victor. Oleh karena itu, maka tadi disampaikan, maka jika kita ingin mengangkat cita-cita, mengangkat cita-cita orang yang kita cintai, anak dan yang lainnya, kita ingin dia menjadi orang yang semangat, ya, orang yang kemudian ya, berkarya, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah mengubah lingkungan yang mengitari anak tersebut. Kita ubah sejak jadarian, sejak akarnya. Jangan sampai sebagaimana kasus Victor, ya, karena lingkungannya lingkungan yang membunuh karakternya, akhirnya ya, ya, potensi sesungguhnya tidak muncul. Namun ketika lingkungannya adalah lingkungan yang menyemangatinya, yang memompa semangatnya, maka ya, kemudian timbullah kepercayaan diri pada dirinya, ya, maka akan mewujudkan hasil yang diharapkan. Nah, kemudian kemudian kaidah yang ke atau kemudian kiat yang ke-24, tatolok lil mustaqbal daiman. Memandang masa depan daiman selalu, selalu memandang masa depan, menjadi orang yang orientasinya orientasi masa depan. Wa minal umur nafi'ah, maka di antara kiat yang manfaat adalah menyelesaikan kegiatan saat ini. Kemudian totalitas ngurusi masa depan. Karena jika semua aktivitas itu telah diselesaikan, maka ijtama'a 'alaika, maka akan terkumpul padamu jika kemudian aktivitas dan tugas itu belum diselesaikan, ditunda-tunda, maka akan terkumpul padamu, akan tergabung padamu tugas-tugas yang lain yang sebelumnya. Wa indofat, kemudian ditambahkan, maka tugas sebelumnya itu mengumpul dan menggunung. Wa indofat ilaiha, kemudian ditambahkan kepadanya berbagai macam tugas berikutnya. Fatastaddu, lalu kemudian beratlah wata'uha, tekanan dari tugas-tugas tadi. Ketika kemudian terasa berat, akhirnya ya, ngeluku, akhirnya kemudian loyo, akhirnya memutuskan saya tidak mampu. Padahal tidak mampunya itu bukan karena tidak mampu, namun asalnya apa yang kemarin jadi kewajiban ditunda-tunda, akhirnya menumpuk. Ditunda-tunda lagi, kemudian tugas berikutnya tambah menumpuk. Ketika sudah sangat menumpuk, kemudian terasa berat, akhirnya kemudian menyerah, saya tidak mampu. Akhirnya kemudian galau karena demikian menumpuk, akhirnya kemudian berkesimpulan saya tidak mampu. Namun jika Anda selesaikan segala sesuatu, segala tugas dan kewajiban pada waktunya, maka Anda jumpai perkara masa depan biquwwati tafkirin, dengan pemikiran yang kuat, wa quwwati amalin, dan kemudian amal dan aktivitas yang penuh dengan kesungguhan dan kekuatan. Maka hasmul a'mal fil hal, hasm makna aslinya adalah memotong untuk pedang dan semacam itu. Maksudnya di sini menyelesaikan. Maka menyelesaikan berbagai macam kegiatan saat ini juga artinya hendaklah Anda menjadi orang yang menetapkan keputusan tanpa ragu-ragu dan tanpa berpikir dalam-dalam, tanpa terlalu banyak menimbang. Fil madhi, di masa silam, wa asiru wa asirin lahu, dan tanpa tertawan oleh masa silam. Bal khut al khutwah lil amam, namun ambillah langkah, keputusan untuk melangkah ke depan, dan segera laksanakan fil amal, ya, segera lakukan eksekusi, ya, wabashir fil amal, segera lakukan apa yang mau dilakukan. Hatta sampai-sampai lau akhto'ta, seandainya Anda keliru, maka fa'ina taswib, maka sunya menunda-nunda, akibatnya dan rasa sakitnya lebih berat daripada al-injaz, ya, daripada ya, injaz melaksanakan. Faruhu tasihu bil harokah, karena spirit manusia itu sehat kalau dibuat beraktivitas. Wasimatuha annah daiman tufakir fi khalqi al-hulul, dan ciri dari roh yang sehat, roh tersebut, spirit tersebut selalu berpikir untuk menciptakan solusi sebagai ganti dari meratap dan menangis, menampar pipi ataupun merobek kerah baju. Kemudian ada ucapan seorang penulis yang mengatakan, tamma telah terwujud ibtikarun, satu penemuan, ya, hal yang baru, muthirin, yang membangkitkan, satu hal yang menggerakkan di bidang ilmu nafsi, ilmu psikologi. Layuhawil, ya, yang penemuan ini tidaklah berupaya untuk menghilangkan semua sampah masa silam yang telah kuno. Sebagaimana annahu la yu'idu nasra nasyaratil khasaf antarikil azab ala muskilatil al-madi. Ini ada beberapa kosakata yang saya tidak tahu. Kita lewati aja. Wa badalan min dalika, sebagai ganti dari hal tersebut, fa'ina yata'amal ma'ala amal fil mustaqbal. Maka dia kemudian berinteraksi bersama cita-cita dan keinginan di masa depan. Bi'ana wa layroqis alal muskilah. Yaitu janganlah fokus kepada masalah, namun fokuslah pada solusi masalah. Walakot kanat nata'id alati haqqoqoha, dan adalah hasil yang diwujudkan dari metode ini, ha'ilah, satu hal yang sangat besar. Dan satu, ada satu buku yang bikin rame dengan judul Madaris Biduni Faslin, sekolah tanpa gagal. Yang ditulis oleh seorang penulis barat. Namanya William Jalasir. Wayatba nafsal falsafa ar-ra'isiyah, dan dia mengikuti falsafah yang pokok. Sebagaimana Yasifu dideskripsikan oleh seorang penulis yang lain di bukunya Al-Baramidz. Di bukunya Al-Baramid, berbagai macam program alat tuflih yang akan memberikan keberuntungan bagi para pemuda yang tidaklah mengetahui sedikit pun dalam hidupnya kecuali al-ihbat, sia-sia, azimah kalah, dan gagalnya cita-cita, wal-fasal, dan kegagalan. Maka beliau katakan, innau yuta'amal bil amal fil mustaqbal. Maka hendaklah seorang itu berinteraksi dengan cita-citanya di masa depan. Jangan sibuk dengan problemnya di masa silam. Dan adalah seorang itu konsentrasi untuk jalan, konsentrasi pada jalan untuk menempuh arah yang positif. Dan memberikan kepada para siswa maqadir ha'ilah, kadar yang sangat besar berupa tasdik, motivasi, dan harapan. Maka adalah hasilnya sangat mudhilah, sangat mencengangkan. Maka intinya ada saran dari sisi psikologi yang untuk membangkitkan semangat orang-orang yang merasa gagal dalam hidup. Disampaikan adalah janganlah fokus pada masalah, namun fokuslah pada solusi masalah. Jangan terpenjara dengan masalah-masalah yang ada di masa silam, namun sibuklah dengan cita-cita dan harapan di masa depan. Kemudian poin selanjutnya yang ke-25, ibda bil aham fal muhim. Mulailah dengan yang paling penting, kemudian baru yang kurang penting. Ini diantara kiat penting orang untuk hidup bahagia. Taruh prioritas dalam beraktivitas. Maka yang baris sepatutnya bagi Anda untuk memilih aktivitas manfaat, pilihlah yang paling penting, baru yang kurang penting. Mayis bedakan mana yang dicenderungi oleh jiwamu dan mana yang keinginan jiwamu itu demikian kuat dengan yang tidak. Karena kebalikan dari hal tersebut, dari yang dicenderungi oleh jiwa akan menyebabkan kebosanan, wal malal dan bosan, wal kadar dan tidak nyamannya hati. Wasta'in ala dzalika dan manfaatkan untuk supaya bisa demikian dengan berpikir yang sehat dan bermusyawarah. Karena sebagaimana ungkapan kata mutiara yang mengatakan, tidaklah menyesal orang yang minta pertimbangan, orang yang layak untuk dimintai pertimbangan. Kemudian kajilah apa yang ingin Anda lakukan dengan kajian yang detail. Maka jika memang betul-betul terwujud maslahat dan Anda telah bertekad bulat untuk melakukannya, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Disampaikan oleh seorang penulis dalam bukunya yang judulnya Idaratil Aulawiyat. Idarah maknanya manajemen. Manajemen ya, prioritas. Idarat Aulawiyah. Maka di antara hal yang dia sampaikan, al-ahamu awalan, yang paling urgen itulah yang pertama kali didahulukan. Beliau katakan, anal hayata, bahasa yang kehidupan tidaklah mungkin akan mendatangkan maknanya jika semata-mata segera. Wal kafa'ah dan kemampuan, akan tapi yang menjadi tolak ukur, apa yang akan Anda lakukan dan kenapa Anda melakukannya. Maka itu pertanyaan itu lebih jauh lebih urgen daripada segera. Daripada bersegera alati tukdim biha bil fi'li, yang Anda melangkah dengannya, dengannya Anda melangkah mewujudkan satu perbuatan. Maka ya, maka ada sesuatu yang lebih urgen daripada segera. Segera melakukan eksekusi terhadap rencana-rencana adalah satu hal yang lebih penting. Kenapa Anda bima taf'alu, dengan apa Anda akan melakukannya? Dan kenapa Anda melakukannya? Nah, ini pertimbangan yang kemudian menentukan mana yang lebih prioritas. Kenapa Anda melakukannya, dengan alat apa Anda melakukannya, ini ya lebih penting daripada kata beliau, daripada bersegera, pokoknya cepat segera dilakukan seadanya, namun tanpa mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk eksekusi rencana-rencana tersebut. Ya, demikian yang kita baca malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassalatu wassalam. Barakallahu anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.